1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 Agustus 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya, taufiknya, inayahnya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Ubaid ibn Abdillah Al-Jabiri hafizahullah war'ah dalam syarah beliau terhadap Al-Thalathatul Usul. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah masuk kepada sifat seorang da'i yang kelima yang disebutkan oleh Syekh dalam mensyarah ucapan Al-Imam Al-Musannif alaihi rahmatullah wad-da'watu ilaihi. Maka disebutkan oleh Asy-Syarih hafizahullah wa ra'ah bahwasanya min aham di antara sifat-sifat da'iyah yang terpenting ada beberapa perkara. Yang pertama, al-hirsu ala hidayatin nas, dia harus bersemangat bagaimana hidayah itu bisa sampai kepada manusia secara umum, orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian thaniyan ar-rifqu, yang kedua adalah sikap lemah lembut dalam berdakwah. Kemudian thalithan al-hikmah, sifat yang ketiga yang harus dimiliki adalah hikmah. Rabi'an al-maw'idhatul hasanah, nasihat yang baik yang dia berikan kepada mad'unya. Kemudian yang kelima, al-mujadalatu billati hiya ahsan, melakukan diskusi, melakukan jidal dengan cara yang baik pula. Dan telah kita sebutkan poin-poin tersebut beserta syarahnya atau penjelasannya secara global dari apa yang dituliskan oleh Syekhuna hafizahullah war'ah. Kita sampai pada ucapan Asy-Syaikh Ubaid al-Jabiri hafizahullah dalam menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala berupa perintah kepada Nabiullah Musa, begitu pula Nabiullah Harun alaihi wassalatu wassalam, hina ba'athahuma ila Fir'aun, ketika mereka berdua diutus untuk mendakwahi Fir'aun, karena Fir'aun adalah seorang yang sudah melampaui batas, mengaku sebagai ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, kekufuran demi kekufuran yang keluar dari lisan Fir'aun. Maka Nabiullah Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun, wahai Musa, wahai Harun, dengan qawlan layyinan, dengan ucapan yang penuh dengan kelemah lembutan, la'allahu yatadhakkar, semoga saja Fir'aun itu bisa kembali mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah, bahwasanya Allah azza wajalla adalah al-hayyu al-qayyum dan yang seterusnya. Au yakhsha, atau barangkali Fir'aun bisa mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan ajakan dan dakwah dari Nabiullah Musa dan Harun. Kemudian beliau menukilkan waqauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala a'lam, lebih mengetahui, biman dhalla an sabilihi, siapa-siapa yang keluar dari jalannya, siapa-siapa yang keluar dari jalan al-hidayah, dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari al-Islam, dari al-iman, dari al-ihsan. Siapa-siapa yang keluar, siapa-siapa yang tidak beriman, tidak melakukan ihsan dan tidak berislam, maka Allah Azza wa Jalla a'lam, lebih mengetahui, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang a'lamu bil muhtadin, lebih mengetahui siapa-siapa orang yang mendapatkan hidayah. Maka orang-orang yang mendapatkan hidayah, Allah Azza wa Jalla yang telah mengetahuinya. Bagaimanapun upaya kita untuk memberikan nasihat kepada dia, bagaimanapun upaya kita untuk memberikan ujangan kepada dia, tapi dia termasuk sebagai orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, maka itu semua akan sia-sia. Nanti insyaallah akan disebutkan di akhir dari syarah oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ai maksudnya adalah qadama ilmi syaqi minhum was-sa'id. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui siapa-siapa yang asy-syaqi, yang akan mendapatkan kesengsaraan, yang merupakan ahlun nar, was-sa'id, dan siapa-siapa yang akan mendapatkan kenikmatan jannah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla adalah a'lam, maha mengetahui dan memahami siapa saja yang akan masuk ke dalam jannahnya dan yang akan masuk ke dalam an-nar wal-iyadu billah. Wa kataba dhalika indahu wa faragha minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menulis hal itu dan faragha minhu, dan telah selesai. Artinya catatan-catatan tersebut, si fulan bahagian dari ahlul jannah, si Allan bahagian dari ahlun nar, semuanya telah selesai, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa kecuali usaha kita, bagaimana kita bisa masuk ke dalam jannah dan terjauhkan dari an-nar. Karena semuanya akan dimudahkan dengan amalan-amalannya. Seorang ahlul jannah akan dimudahkan beramal saleh, akan dimudahkan melakukan amalan-amalan kewajiban, amalan-amalan sunnah, semuanya akan dimudahkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya ketika kita mudah untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Kita khawatir menjadi orang-orang yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahlun nar. Kita melakukan 1-2 kali pencurian tidak ketahuan, dimudahkan. Kita melakukan 1-2 kali khianat, 1-2 kali dusta, 1-2 kali makan hak-hak anak yatim, dan yang seterusnya dari keharaman-keharaman tidak ketahuan, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, keharaman demi keharaman. Wal'iyadzu billah, dimudahkan untuk meminum khamar. Wal'iyadzu billah, dimudahkan untuk berzina, dan yang seterusnya. Maka banyak-banyaklah berintrospeksi, menilai diri kita masing-masing. Apakah kita orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan al-khairat? Dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meneguhkan terus kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Dan kalau kita termasuk orang yang mudah untuk melakukan kemaksiatan, maka perbanyaklah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fad'uhum ila Allah, maka dakwahkanlah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaklah mereka untuk kembali kepada jalur Allah, untuk kembali kepada al-jannah. Wala tadhhab nafsuka ala man dhalla minhum hasarat. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wala tadhhab nafsuk. Ini syarah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah dalam menjelaskan ayat yang telah kita baca tadi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nanti insyaallah akan disinggung pula oleh Syekh pada syarah-syarah yang berikutnya. Wala tadhhab nafsuka 'ala man dhalla minhum hasarat. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menjadi seorang yang menyesal. Hasarat memiliki makna an-nadam. Janganlah menjadi seorang yang menyesal seakan-akan dakwahnya sia-sia. Berapa kali nasihat disampaikan tidak didengar, berapa kali nasihat disampaikan tidak dipedulikan. Jangan menganggap bahwasanya nasihat yang telah kita berikan, wejangan yang telah kita berikan adalah sesuatu yang sia-sia. Fa innahu laisa 'alaika hudahum, karena kita tidak dituntut untuk mengambil hidayah dari mereka. Innama anta nadhir, sesungguhnya kita semua ini adalah nadhir, seorang yang memberi peringatan. Wa ala ra'si an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Ra'usid du'at ilallah adalah beliau alaihi salatu wassalam. Beliau adalah nadhirun wa bashir, seorang yang memberikan peringatan, jangan melakukan kemaksiatan, jangan mendekati keharaman, jangan mendekati api neraka Allah azza wa jal. Ini an-nadhir, karena beliau alaihi salatu wassalam adalah seorang yang memberi peringatan, dan bukanlah seorang yang dituntut untuk mendapatkan hidayah si fulan, mendapatkan hidayah si allan. Artinya apa? Ketika seorang menyampaikan nasihat dan tidak diterima, lasta alaihim bimusaitir, selesai. Lasta alaihim bimusaitir, engkau bukanlah orang yang bisa menyetir mereka, bisa mengendalikan mereka. Satu nasihat langsung dia berubah. Orang yang sholat subuhnya mungkin tidak pernah berjamaah, kita nasihati untuk sholat subuh berjamaah, atau mungkin lebih parah dari itu, ada orang yang masih belum bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Seorang muslim melakukan puasa di Ramadan, sampingnya muslim juga pada KTP-nya, tapi merokok dengan bebas di siang hari. Kita berikan nasihat, nasihat demi nasihat. Ketika diterima, alhamdulillah. Ketika ditolak, kita tidak bisa mengendalikan dia. Yang kita sampaikan adalah nasihat, dan itu adalah kewajiban bagi seorang da'i. Kewajiban bagi seorang yang mengajak orang lain ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Alaikal balag, yang wajib atasmu hanyalah menyampaikan, bukan memperhitungkan dia akan mendapatkan hidayah ataukah tidak. Menyampaikan, sampaikan. Sampaikan kebenaran, sampaikan ke Al-Quran wa Sunnah, sampaikan pemahaman apa yang ada pada para immatus salaf, sampaikan al-haq, sampaikan tafsir para ulama. Maka itulah yang menjadi kewajiban bagi seorang da'i. Wa alainal hisab, dan diperingatkan bahwasanya al-hisab, perhitungan amalan-amalan seorang hamba, hanyalah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di sisi makhluknya. Jadi kita tidak perlu menuntut apakah nasihat tersebut diterima ataukah ditolak. Innaka la tahdi man ahbabt. Beliau menukilkan dalam akhir penjelasan ini bahwasanya Allah azza wa jal menyampaikan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya engkau la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang-orang yang engkau cintai. Artinya hidayah itu adalah sesuatu yang berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bukan sesuatu yang bisa diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada siapapun. Ini Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi para habaib, apalagi para guru-guru kaum sufiyah. Bagaimana mereka bisa menjamin mad'unya bisa masuk ke dalam al-jannah? Bahkan yang ekstrim dari mereka mengatakan, kalau kalian bahagian dari, disebutkan satu organisasi, maka nanti di akhirat kelak, ketika dihisab oleh malaikat-malaikat Allah, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebut saja kalian pengikut dari Kiai Haji Fulan Ibn Fulan, maka kalian akan terbebas dari azab, akan terbebas dari siksaan hisab, dan yang seterusnya. Ini ghulu yang ada di sisi habaib, yang ada di sisi kaum sufiyah, yang mereka menganggap bahwasanya mereka-mereka yang mengikuti guru-guru atau habib-habib tersebut akan mendapatkan syafaat secara langsung. Tidak ada yang menghalangi mereka. Padahal Nabi SAW diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabt, yang dicintai oleh Ar-Rasul SAW, paman beliau Abu Talib, tidak bisa mendapatkan hidayah, karena Allah SWT menghijab kalbunya dengan kekufuran. Ini yang dicintai oleh Nabi SAW. Maka pelajaran penting dari kita, yang bisa kita ambil dari akidah Nabi SAW adalah adamul ghulu. Tidak boleh kita berlebih-lebihan dengan orang-orang yang saleh, apalagi yang disebut oleh mereka sebagai habaib dan yang semisalnya. Kemudian disebutkan oleh Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah, sadisan, yang keenam sifat seorang da'i yang harus dimiliki oleh seorang pengajar, seorang da'i yang mengajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, al-fikhu, dia harus memahami. Apa yang harus dia pahami? Yang dia sampaikan, yang dia pelajari, yang dia ajarkan. Karena apa kata para ulama as-salaf, faqidu syai' la yu'tih, faqidu syai' la yu'tih, seorang yang tidak memiliki apa-apa, faqid, faqada syai'an, dia tidak memiliki ilmu, la yu'ti, tidak akan bisa memberikan, tidak akan bisa memberikan faedah, tidak akan bisa memberikan perkara-perkara ilmiah, karena faqidu syai', dia faqada syai'an min fawaidil ilmiah, min al-ulum asy-syar'iyyah, maka faqidu syai' la yu'ti. Maka yang dituntut pada sifat da'i yang keenam adalah al-fikhu, dia memahami apa-apa yang dia telah pelajari, apa-apa yang akan dia sampaikan. Wa huwa ilmuhu bil ma'murati wal manhiyati. Yang dimaksudkan secara global di sini oleh Syekh Ubaid, kata beliau, ilmuhu bil ma'murat. Ketika seorang da'i mengilmui, mengetahui perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ma'murat, yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal, dia fahami. Begitu pula wal manhiyat, apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, dia ketahui. Inilah definisi secara global dari al-fiqhu. Dia mengetahui al-halal wal haram. Kalau dia tidak mengetahui al-halal wal haram, maka bagaimana dia bisa memberikan faedah kepada orang lain? Atau dia mengetahui al-halal wal haram tapi dipenuhi dengan syubhat. Asy-syubhat, asy-syubhat. Hati-hati ya ikhwan dari asy-syubhat. Apalagi di akhir-akhir ini banyak du'atun ila abwabi jahannam, para dai yang terlihat menyampaikan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yang terlihat sebagai seorang yang faqih, yang terlihat sebagai seorang alim, akan tetapi yang disampaikan adalah jauh dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ditakwil ke sana kemari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ditakwil ke sana kemari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis-hadis dhaif yang disepakati oleh para ulama al-muhaddithin sebagai hadis-hadis yang tidak bisa diriwayatkan, yang tidak bisa dijadikan hujjah dalam beramal, disebarluaskan oleh mereka. Ini namanya bukan ilmu bil ma'murat wal banhiyat, tidak dinamakan sebagai al-fiqhu. Karena apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, begitu pula perintah dan larangan Allah azza wa jalla tidak dia fahami dengan benar, dicampur aduk antara satu dengan yang lainnya. Ini namanya asy-syubhat. Dan asy-syubhat seperti yang disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak diketahui oleh katsirun minan nas. Dikecualikan, ada al-istitsna. Siapa yang dikecualikan yang mengetahui asy-syubhat? Mereka para ulama. Sehingga kita harus benar-benar memiliki irtibat, kaitan yang sangat kuat, ilaqah yang luar biasa dengan para ulama. Karena ketika syubhat ini tidak bisa kita bantah, tidak bisa kita luruskan, tidak bisa kita klarifikasi, kita sampaikan kepada para ulama. Mereka lah yang akan menjawab syubhat-syubhat tersebut, kerancuan-kerancuan fikiran tadi. Oleh karenanya perhatikan lafaz Nabi alaihi salatu wassalam, yang namanya syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Bukan kullun nas la ya'lamuhun, bukan. Bukan seluruh manusia tidak mengetahui. Ada yang mengetahui tapi persen tertentu, orang-orang tertentu, ya ini para alim, al-ulama, warasatul anbiya, orang-orang terpilih yang mengetahui syubhat-syubhat. Oh, ini hadis ternyata hadis yang dhaif. Oh, ini hadis yang mengatakan bolehnya tahlil, ternyata hadis yang maudhu'. Oh, ini hadis yang mengatakan bolehnya yasinan, halalnya melakukan acara-acara bid'iyah. Oh, ternyata hadis yang palsu, yang tidak ada sumbernya, asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka orang-orang al-ghuraba yang sedikit, yang berbilang bisa dihitung, mereka adalah orang-orang yang bisa menjawab syubhat-syubhat. Mereka bukan katsirun minan nas. Tidak masuk ke dalam lafaz Nabi alaihi salatu wasallam sebagai orang-orang yang tidak mengetahui, tapi katsirun minan nas yang menganggap, "Oh, ini benar. Oh, ini adalah sesuatu yang hak karena berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, berdasarkan Al-Qur'anul Karim." Oleh karenanya kita harus sering-sering kembali kepada para a'immah, kembali kepada para ulama, karya-karya mereka walhamdulillah tersebar. Kitab Al-Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih, kitab Al-Imam Muslim dalam As-Sahih, harus kita sering baca hadis per hadis, satu demi satu. Kalau perlu kita jadikan satu hal yang rutin, sebelum tidur kita mewajibkan diri kita untuk membaca satu hadis dari Sahih Bukhari, berjalan terus. Maka faedah yang luar biasa yang akan kita dapati, karena yang menulis karya tersebut adalah seorang alim, sehingga sekian banyak syubhat bisa terbantahkan dari hadis-hadis yang dinukilkan dalam Bukhari wa Muslim. Ini yang namanya irtibatun bil ulama. Selalu ada koneksi, selalu ada hubungan, ilaqah dengan para ulama. Jangan yang kita fikir, yang kita jadikan sebagai sebuah acuan, irtibatun bil ulama adalah ulama-ulama yang masih hidup saja. Al-akabir, na'am, itu masuk ke dalamnya. Al-barakatu ma'a akabirikum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Keberkahan itu bersama ulama besar di tengah-tengah kalian. Artinya kita harus mengikuti fatwa-fatwa mereka. Kita harus mengikuti wejangan-wejangan mereka, arahan-arahan mereka. Akan tapi jangan dilupakan, a'immatus salaf telah menelurkan, telah melahirkan karya-karya yang luar biasa. Ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin banyak yang belum kita fahami, yang mungkin banyak yang belum kita dengar, ternukil pada butun kutubihim yang mungkin tidak pernah kita buka. Ini yang harus kita jadikan sebagai sebuah acuan. Jangan hanya sekedar ingin kembali kepada para ulama, akan tetapi kita melupakan para ulama yang terdahulu yang telah mewariskan ilmu-ilmu mereka pada karya-karya ilmiah yang luar biasa yang mereka karyakan. Ini sadisan, sifat yang keenam, al-fiqhu. Mereka harus memahami apa yang dipelajari, apa yang akan disampaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Sabian, sifat seorang da'i yang ketujuh, bayanul haqqi linnas. Dia harus menjelaskan al-haq kepada manusia, walaupun al-haq tersebut pahit. Dia punya keluarga yang masih menonton TV, yang masih memajang foto-foto bernyawa, makhluk-makhluk bernyawa. Maka dia harus sampaikan al-haq, walaupun pahit, walaupun akan dicemooh, walaupun akan dicela. Yang namanya da'wah ilallah, menasehati orang lain, pasti memiliki konsekuensi. Kita ingin menjadi seorang da'i, kita ingin meluruskan akidah-akidah keluarga kita, kerabat-kerabat kita, tapi kita ingin tetap adem ayem dengan mereka. Ini bisa kita sebut sebagai satu hal yang mustahil. Kenapa? Karena yang namanya da'watu ilallah pasti akan memiliki rintangan-rintangan yang akan disebutkan nanti oleh al-musannif al-imam al-syeikh syekh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi sebagai al-adha, gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Jangankan kita ketika menyebutkan al-haq akan mendapatkan rintangan-rintangan tersebut, entah kepada ayah kita, ibu kita, dan kerabat-kerabat yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan rintangan dari sekian banyak kerabatnya, bangsa Quraisy, orang-orang terdekat Nabi alaihi salatu wasallam, menjadi orang pertama yang akan menghabisi Nabi alaihi salatu wasallam, mencegah dakwah beliau. Dan ini dihikayatkan oleh Allah azza wajalla di dalam Al-Qur'an. Artinya apa? Artinya memang berdakwah itu membutuhkan yang namanya as-sabr, kesabaran. Tidak bisa kita mendakwahkan agama Allah, menyampaikan al-haq, menyampaikan faedah-faedah ilmiah, sementara kita akan berjalan lurus tanpa ada gangguan. Ini tidak mungkin. Jadi ketika ada orang-orang terdekat kita, kita ingin nasihati, kita menyayangi mereka. Kita tidak ingin mereka terus menonton televisi. Kita tidak ingin mereka terus memajang foto-foto makhluk bernyawa. Tentunya dengan syarat-syarat atau sifat-sifat yang sebelumnya telah disebutkan oleh Syekh. Ar-rifku, al-hikmah, harus ada. Jangan serampangan. Mereka ini masih, misalkan non-muslim. Kemudian kita melihat ada foto makhluk bernyawa, turunkan, ini haram. Al-ahammu fal-aham. Akidahnya dulu diperbaiki. Biarkan dia mentauhidkan Allah terlebih dahulu. Harus kita cerdas dalam menyampaikan al-haq, menyampaikan al-islam. Jangan kita sampai diremehkan karena kita tidak hikmah, karena kita tidak memiliki ar-rifku, kelemah lembutan. Akhirnya keluarlah tuduhan-tuduhan Wahabi, Wahabi, Wahabi, orang yang kaku, orang yang keras, dan yang seterusnya dari tuduhan-tuduhan dusta. Padahal oknum-oknum yang bersalah, akan tetapi Wahabi yang kena getahnya. Kita bersemangat, naam, ini sifat yang pertama bagi seorang da'i. Tapi semangat itu harus berada di atas tariqul haq. Semangat itu harus berada di atas jalan kebenaran. Jangan sampai melenceng. Nasihat yang sering diulang-ulang dalam majelisnya Syekhuna, Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari. Ketika hamalatul haq, membawa al-haq, harus berdasarkan tariqi ahlil haq. Gak bisa dia berjalan sendiri. Sudah berkali-kali saya ulangi dalam majelis-majelis yang ada. Kita ini generasi kesekian ratus tahun, sekian ribu tahun bahkan, setelah hijrahnya Nabi SAW ke kota Al-Madinah. Sebelum kita banyak generasi-generasi yang telah lewat, yang telah mengenyam warisan-warisan Nabi SAW, yang telah mempelajari, yang telah mendakwahkannya. Kita ini bukan orang-orang yang baru. Kita orang yang kesekian. Maka ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan, lihatlah apa yang telah terjadi di generasi sebelum kita dan bagaimana solusi yang mereka berikan. Oleh karenanya sikap ketawaduan, merendahkan diri, tidak menganggap diri kita ini paling benar, tidak menganggap diri kita ini paling hebat, ini sangat penting. Man tawaddu'a lillahi rafa'ah. Ini hadis Nabi SAW. Barang siapa yang dia merendahkan dirinya karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla akan mengangkat dia. Karena kalau kita tidak tawadhu, kita menganggap kita telah memiliki ilmu alat yang sempurna, kita telah menguasai kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, kita telah menguasai ilmu nahu dan yang seterusnya dari hal-hal yang bisa membantu kita dalam memahami agama Allah dan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan berusaha untuk mengambil kesimpulan sendiri. Sehingga keluar ucapan-ucapan dari sebagian du'at yang menganggap bahwasanya diri mereka adalah orang-orang yang berilmu. Qultu, aku katakan, tidak menyandarkan kepada para a'immah. Aku simpulkan bahwasanya hukum yang berkaitan dengan hadis ini adalah demikian, demikian, dan demikian. Bahkan ada yang sampai berani mengambil sebuah faedah yang tidak pernah disebutkan oleh para imamatus salaf. Ketahuilah bahwasanya faedah dari ayat Al-Qadar pada ayat yang pertama, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, hanya dua faedah, tidak ada faedah yang ketiga. Kalau ada yang tahu faedah yang ketiga, datangkan ke hadapan saya. Ini orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Ketika dilihat di kutub tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan yang seterusnya, sekian banyak fawaid ilmiah dari ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian dengan santainya dia mengungkapkan, tidak ada faedah yang ketiga, hanya dua faedah. Luar biasa. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, ketika kita ingin menyampaikan al-haq, ingin menyampaikan kebenaran, ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, ingin menyampaikan faedah dari Al-Quranul Karim, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Syekh Al-Bukhari hafizahullah wa'ra'ah, ala tariqi ahlil haq. Bagaimana ahlul haq itu telah menelusuri jalan ini, itu yang kita ikuti. Al-ittiba' lal-ibtida'. Yang kita miliki dari kewajiban ini hanyalah mengikuti apa yang telah terjadi pada masa-masa lampau. Bukan ibtida', bukan membuat perkara-perkara yang baru. Kita tinggal mengikuti, mengikuti dan mengikuti. Maka dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Al-Bukhari menunjukkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang kita telusuri dari al-haq haruslah berjalan sesuai dengan kaedah-kaedah mereka ahlul haq. Maka sabian yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Ubaid, bayanul haqqi linnas, menyampaikan al-haq kepada manusia, wa hathuhum alaihi bil adillah, dan menganjurkan mereka untuk berada di atas al-haq dengan dalil-dalilnya. Jadi kita menyampaikan al-haq bukan dari kata saya, kata guru saya, kata habib saya, kata ustadz saya, dan yang seterusnya. Yang harus kita sampaikan ketika al-haq adalah bil adillah. Yang kita harus sampaikan ketika kita mengucapkan al-haq adalah bil adillah. Qala Allah, qala Rasul, qala Imam fulan, qala imamun min a'immatis salaf. Qala imamun min a'immatis salaf bil adillah. Wa bayanul batili aidan. Ini sisi yang pertama, bayanul haq. Menasehati orang untuk bisa berada di atas jalur al-haq sesuai dengan tariq ahlul haq. Dan menyampaikan al-haq tersebut harus berdasarkan dalil-dalil yang ada dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian sisi yang kedua yang tidak boleh dilupakan adalah bayanul batili aidan. Bayanu al-batili aidan juga menjelaskan tentang kebatilan. Jadi jangan bushra, bushra, bushra terus. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Fadilah, fadilah, fadilah. Seperti apa yang ada di sisi jemaatut tabligh. Yang mereka sampaikan adalah fadail a'mal. Keutamaan bersedekah, keutamaan salat berjamaah, keutamaan zakat, keutamaan berhaji, keutamaan umrah, keutamaan puasa dan yang lainnya dari amalan-amalan soleh. Fadailul a'mal, kitab suci mereka. Dan ini isinya syubuhat, syubuhat wa syubuhat. Ahadits maudhu'ah terdapat dalam fadail a'mal. Siapa yang bisa membongkar hadis-hadis tersebut? Banyak dhaifnya, banyak maudhu'nya. Para ulama al-muhaddithin. Oleh karena kita harus mengetahui karya-karya para ulama al-muhaddithin. Hadis-hadis yang ada dalam fadailul a'mal tidak ada pada Bukhari, tidak ada pada Muslim. Ini salah satu tanda bahwasanya apa yang ada di dalam kitab suci mereka dalam tanda kutip adalah sesuatu yang tidak suci dalam tanda kutip. Harus kita pahami. Maka yang namanya sifat seorang da'i bukan hanya menyampaikan bushra, bushra, dan bushra. Keutamaan, keutamaan, keutamaan. Tapi dia harus bayanul batil. Dia harus menyampaikan perkara-perkara yang batil untuk ditinggalkan oleh manusia. Wa tahdhirun nasi minhu bil adillah. Dan memperingatkan manusia dengan, sekali lagi, ad-dalil. Dengan dalil yang ada. Bukan hanya sekedar meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan ucapan seorang guru, berdasarkan ucapan seorang alim. La, harus disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh ikut pemilu. Had dalil, sampaikan dalilnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atii'u Allah wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya dan para ulil amr, penguasa-penguasa kalian. Lihat tafsir para ulama apa maknanya ulil amr. Al-ulama wal umara. Mereka dari kalangan para ulama dan mereka dari kalangan pemerintah, penguasa muslimin. Dan ketaatan kepada penguasa tidaklah mutlak, tidak seperti ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sementara pemilu demokratis dan yang semisalnya adalah produk-produk kufar. Apakah Anda rela atau apakah kita semua rela suara yang kita gunakan, yang kita lakukan dalam pencoblosan, entah wali kota, gubernur dan yang semisalnya atau presiden yang paling dekat tahun depan, apakah kita rela suara kita disamakan dengan suaranya seorang pemabuk yang hari-harinya bergelut dengan musik, zina, wanita dan yang seterusnya. Sementara kita hari-harinya alhamdulillah dengan taufik dan inayah dari Allah Azza wa Jalla dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dengan ilmu-ilmu syar'i, apakah bisa disamakan? Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini satu sisi baru kejahatan demokrasi. Apakah disamakan antara suara orang-orang saleh dengan suara orang-orang fajir? Enggak bisa disamakan. Kalla wa alfu kalla. Maka ketika penguasa memerintahkan untuk kita ikut serta dalam pesta demokrasi, kata mereka, maka kita memohon maaf. Ketaatan kami kepada penguasa, kepada Anda semua wahai pemerintah muslim, jazakumullahu khairan, adalah pada perkara-perkara yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, sejalan dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak sejalan, Kalau berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka kami mohon maaf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun ketika perintah tersebut berkaitan dengan kemaksiatan kepada sang khaliq. Keluar lagi semboyan, golput bukanlah solusi, kata sebagian mereka. Dan ini tersebar di poster-poster dan pamflet-pamflet mereka. Golput bukanlah solusi. Benar, golput bukanlah solusi. Dan kita bukan golput, perhatikan. Kalau golput tidak memilih A, tidak memilih B, tidak memilih merah, tidak memilih kuning, kan begitu. Ini golput. Tapi kita tidak memilih karena Al-Quran yang melarangnya. Kalau golput A, tidak puas dengan si A, tidak memilih B, kenapa? Karena tidak puas dengan si B. Hasil kerjanya demikian, demikian, dan demikian. Tapi kita tidak memilih bukan karena tidak puas, bukan karena tidak mau memilih, tapi karena Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi SAW telah mengajarkan, dan karena Allah SWT telah mengajarkan yang demikian. Jadi golput bukan pilihan kita, dan memang bukan solusi. Solusinya adalah Al-Quran wa Sunnah. Kalau mereka mau benar-benar mencari solusi, solusinya adalah Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah. Ini solusi, bukan golput, bukan pesta demokrasi, dan yang seterusnya. Jadi kita harus menyampaikan hal ini juga kepada mad'u, kepada kaum muslimin, agar apa yang ada di sisi ahlul haq tidak dianggap sebagai sebuah kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa yang selalu dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tunjukkanlah al-haq kepada kami agar kami bisa mengikuti al-haq tersebut, dan tunjukkanlah kebatilan sebagai kebatilan agar kami bisa menjauhi kebatilan yang ada. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Yang kedelapan, di antara sifat seorang dai disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa ra'ah, la yadhhab nafsuhu hasarat ala man lam yaqbal hudallah. Seorang dai tidak boleh menyesal, tidak boleh menggerutu, tidak boleh ambil hati, tidak boleh sakit hati ketika ada orang lain yang tidak menerima nasihatnya. Dia tidak boleh menyesal, kenapa saya nasihati dia, nasihat saya tidak dianggap. Tidak boleh. Begitu pula menggerutu, sakit hati, kenapa nasihat saya tidak dianggap oleh si fulan, dan yang seterusnya. Maka ini adalah sesuatu atau suatu sifat yang wajib untuk dimiliki oleh seorang dai pada poin yang kedelapan. Insyaallah taala pembahasan ini akan kita lanjutkan secara global atau secara lebih terperinci pada pembahasan atau pertemuan yang berikutnya biiznillahi taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.